nyo diajak bamain bagalui basuko ramu di dado. Soluko patambah di dado karano jaweknya manjalang den laya kadunia ko nyonan di pitaruhkan bundo kati kota.